Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عند السؤال عندك يا خليل عندك يا خليل قال الشاعر اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة إنما السيل من اجتماع النقط ما معنى هذا الشعر اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط من نخب العلم التي تلتقط Baik. Khalil mau minta bantuan ke siapa? Hah? Siapa saja? Baik. Tadribud du'at Mustawatsani. Man yarfa' yadah? Man yarfa' yada. Endak ya Ridwan. Al-yawma shay'un wa ghadan misluhu. Min nukhabil ilmi allati tultaqatu. Min nukhabil ilmi allati tultaqatu. Baik. Man ya Rijal. Aina Muhammad. Ana Muhammad. Baru. Baik. Aina Fat. Fat. Hah? Izin. Baik. Lagi Muhammad Iqbal. La'alla indak syai. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط من عند يا رجال Man indak? Abdullah Fauzi indak? Ayub? Barakallahu fikum. Al-yawma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok juga sedikit sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Dari pilihan-pilihan ilmu yang dipungut-pungut, ya, barakallahu fikum. Dari pilihan-pilihan ilmu yang dipungut-pungut, yahsulul mar'u biha hikmatan. Man minal qa'imin. Seorang akan memperoleh dengan pungutan-pungutan tadi itu sebuah hikmah. Sebuah hikmah yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Wa innamas sailu min ijtima'in nuqati. Nak Muhammad. Baik, ahsan. Sebagaimana banjir sail itu awalnya dari tetesan-tetesan hujan. Sedikit-sedikit jadi banjir besar. Barakallahu fikum. Nah, ahsan. Fadhil. Barakallahu fikum. Yakni syair ini menunjukkan tentang tariqah. Salah satu tariqah untuk mendapatkan ilmu adalah ya ngambil sedikit-sedikit. Sedikit demi sedikit, sekarang sedikit, besok lagi sedikit, besoknya lagi sedikit. Setiap hari bersama ma'al ayyam wal layali, bersama berlalunya hari dan malam-malam, seorang akan bisa mengumpulkan hikmah. Ya, akan bisa mengumpulkan hikmah yang banyak dari pungutan-pungutan ilmu tadi. Sehari mungut, mungut lagi, besok mungut lagi. Satu hari menghafal satu hadis, besok hafal satu hadis, hadis pendek. Hadis pendek, besok hadis pendek lagi, besok hadis pendek lagi. Atau sekarang satu ayat, besok satu ayat, besok satu ayat. Barakallahu fikum. Dengan ilmu tadi, pungutan-pungutan ilmu tersebut, seorang akan bisa mendapatkan hikmah, suatu hikmah, ilmu yang bermanfaat. Karena sungguhnya banjir itu awalnya hanyalah tetesan-tetesan hujan. Barakallahu fikum. Man akhadhal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan dir apa? Di apa namanya? Sekaligus ya. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus semua mau dimasukkan kepalanya. Ya. Man akhadhal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Akan pergi darinya segitu juga. Ngambil banyak, besok pergi juga segitu banyaknya. Barakallahu fikum. Enggak kokoh. Enggak akan kokoh di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga 6 thariqah mengambil ilmu adalah syai'un bi syai'in ma'al ayyam wal layali. Bersama berlalunya hari-hari dan malam-malam. Barakallahu fikum. Baik. Tentunya dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan. Ya, dengan jid. Ya, sedikit-sedikit tapi itu sungguh-sungguh. Dengan semangat. Dengan barakallahu fikum menuangkan segala upaya untuk mendapatkan ilmu. Karena kita mengerti bagaimana keutamaan ilmu, barakallahu fikum. Keutamaan ilmu. Kita beragama didasari dengan ilmu. Bukan dengan prasangka. Bukan dengan taklidul a'ma. Bukan ikut-ikutan. Ustadzku begini, saya juga ikut begini. Kiaiku begini, saya juga ikut begini. Tidak. Kita beragama bil ilmu. Berdasarkan ilmu. Kalau seandainya datang penjelasan dari ilmu demikian, kita lakukan. Tidak ada ilmunya, kita tinggalkan. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Barakallahu fikum. Kata orang Jawa, enggak usah neko-neko. Orang usah neko-neko, enggak usah macam-macam. Gampang, agama itu mudah. Ya, ada dalilnya, kita amalkan. Enggak ada dalilnya, kita tinggalkan. Selesai, barakallahu fikum. Enggak perlu repot-repot. Sehingga agama itu adalah bil-ilm, berdasarkan dengan ilmu. Barakallahu fikum. Seorang mengambil ilmu sedikit demi sedikit setiap hari. Naam, sedikit demi sedikit. Dengan jid, dengan kesungguhan. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menginginkan ketinggian, menginginkan kemuliaan dalam agama, mulia di atas ilmu, beramal di atas ilmu, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum dalam thalabul ilmi. Kemarin kita pada ijtima' badal asr hari Kamis, kita sebutkan sebuah syair, barakallahu fikum. Ya, sebuah syair tentang bagaimana seorang bersungguh-sungguh dalam mengambil ilmu. Nam bidril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali tarumul izza thumma tanamu laylan yahusul bahra man talabal la'ali. Kata seorang penyair, biqadril kaddi, dengan kadar kesungguhan susah payah seseorang, tuktasabul ma'ali, akan didapatkan ketinggian-ketinggian sesuai dengan kesungguhan yang dicurahkan, sesuai dengan kesungguhan yang dia curahkan. Barakallahu fikum. Wa man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang mencari keutamaan, mencari ketinggian, dia akan yang melek di malam hari, yakni thalabul ilm. Yes. Muraja'ah, satunya menghafal, di sore hari menghafal mungkin, atau di pagi menghafal, di malam hari diulang. Besok ditambah menghafal, besok lagi mengulang, mengulang, mengulang. Semakin bertambah hafalan, bertambah ilmu, butuh muraja'ah, butuh diulang, sehingga di malam harinya dia harus mengulang pelajaran yang telah lewat, pembahasan yang telah lewat, atau ilmu yang telah dia hafal, dia harus ulang, dia harus ikat, enggak boleh dibiarkan, barakallahu fikum. Ya. Naam, tarumul izza thumma tanamu laila. Engkau menginginkan sebuah kemuliaan, kemudian engkau tidur sepanjang malam, dari sore sampai pagi tidur. Tidak ada muraja'ah. Yahusul bahra man talabal la'ali. Akan menyelam dalam lautan orang-orang yang ingin mencari apa? Mutiara. Orang mau cari barang mahal, itu butuh menyelam dalam lautan yang dalam, susah payah, capek. Barakallahu fikum. Yahusul bahra man talabal la'ali. Akan menyelam dalam lautan orang yang ingin mencari mutiara-mutiara yang mahal nilainya. Barakallahu fikum. Demikian pula ilmu. Ilmu adalah mahal, bukan perkara yang bisa diwariskan dari bapak ke anaknya, ya, atau dari dia kepada saudaranya, teman-temannya, tidak bisa. Ilmu tidak bisa diwariskan. Anak punya ilmu segudang, ini tak wariskan kepadamu nak, tidak bisa. Bapaknya sang alim, anaknya terang jahil, ya, jahil. Bapaknya berilmu, anaknya jahil. Anaknya berilmu, kadang bapaknya jahil, tidak ngerti sama sekali agama. Barakallahu fikum. Karena ilmu itu adalah perkara yang sangat mahal, tidak bisa diwariskan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Jadi dalam thalabul ilmi butuh al-jud, kesungguhan. Barakallahu fikum. Demikian pula tadi kita sebutkan dalam belajar ilmu butuh untuk mengikat, ya, mengikat ilmu yang didapat. Ilmu, jangan kemudian mengandalkan hafalan yang ada. Jangan mengandalkan hafalan yang ada. Kalau hafalan seperti Imam Bukhari, labas. Nah, yang yakin hafalannya seperti hafalannya Imam Bukhari, yang hafal sekian sanad tidak ber ya enggak bercampur, barakallahu fikum, ya silakan, tapi kita mengerti kadar hafalan kita masing-masing, barakallahu fikum, butuh dicatat, butuh dicatat mendapatkan faedah penting, faedah bagus, tulis. Siapkan buku, ya, buku tulis isinya faedah. Khusus faedah. Nah, faedah penting barakallahu fikum. Yakni perkara-perkara yang daruri, yang antum harus ketahui, yang antum harus ulang sekian. Ya. Nah, di murojaah dapat ilmu oh tentang haramnya ini, dalilnya ini. Ditulis haramnya demikian, dalilnya ini. Besok malam diulang lagi. Oh, ini kemarin saya dapat faedah. Nah, malam kemarin dapat faedah tentang haramnya barakallahu fikum, misalkan tentang haramnya sutra bagi seorang laki-laki, haramnya perzinaan, haramnya musik. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kada wa kada. Ditulis dalilnya demikian barakallahu fikum. Ini dapat faedah tersebut. Nah, terkhusus perkara-perkara yang sering terjadi yang kita dapatkan, ya, apa yang kita dapatkan di masyarakat, apa yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat barakallahu fikum. Nah, itu yang kita harus punya ilmu padanya barakallahu fikum, ya. Oh, definisi sunnah itu seperti ini, definisi bid'ah itu seperti ini, kapan suatu dikatakan ini perkara baru seperti ini, kapan dikatakan demikian ini. Itu kan fawaid. Fawaid yang perlu dicatat barakallahu fikum, ya, dicatat. Catat penting, ya, sehingga dalam buku tersebut kita bisa langsung, ya, buka diulang nomor 1 faedah kemarin, nomor 2 faedah setelahnya, pada selahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Pernah dulu saya ceritakan ada 6 dulu talib di sini barakallahu fikum, ya, seperti ini tariqahnya. Nah, baru belajar belum lama, ya, baru kenal, ya, baru keluar dari dunia yang suram barakallahu fikum, ya, bagaimana maasi yang dilakukan, bercerita subhanallah bagaimana 6 dosa-dosa yang diceritakan, ya, subhanallah, baru tersadar mengenal dakwah sunnah barakallahu fikum, belajar 6 di pondok pesantren ini. Masya Allah, salah satu thariqah yang, ya, termasuk, ya, tergolong dia sendiri di saat itu yang melakukannya, yang sering, yakni kita lihat, masya Allah, barakallahu fiik. Seperti tadi, menyiapkan buku tipis, ya, buku tipis, dapat faedah. Oh, tentang haramnya ini, ditulis judul haramnya ini, haramnya musik misalkan, atau haramnya alat musik, ditulis dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, yastahilluna al-hirra, ish, al-hadith, barakallahu fiik, na'am, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Dapat satu dalil tentang haramnya musik. Kenapa? Loh, karena ini kita akan sering dapati. Kenapa antum enggak senang dengarkan ini, ya? Oh, karena ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Nah, jadi sehingga ketika berbicara dengan hujah, dengan dalil, nah, enggak cuma loh antum ini bawa agama baru. Ini kan banyak orang bermain musik, antum mengharamkan. Nah, kita enggak demikian. Kita memakai ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada di tengah-tengah umatku suatu kaum, ya, yastahillunal hirra, yang mana mereka berusaha ingin menghalalkan hirra, perzinaan, wal harira, berusaha ingin menghalalkan sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan ingin berusaha menghalalkan khamr, berusaha menghalalkan, wal ma'azif, terakhirnya wal ma'azif, dan alat-alat musik. Loh, ini berarti dalilnya tentang tidak boleh kita bermain seperti ini. Nah, sehingga berbicara dengan hujah, dengan ilmu. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, man hafizal Quran azuma sya'nuh aw syarufa sya'nuh, wa man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa menghafal Al-Quran akan tinggi kemuliaannya, kedudukannya akan tinggi. Wa man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis akan kuat hujahnya. Dia berbicara, ini dalilnya, ini ayatnya, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara belakangnya dalil. Bicara belakangnya dalil. Berarti kuat. Dia berbicara kuat, dia beramal kuat. Kenapa antum begini? Saya punya dasar. Kenapa anda berbuat demikian? Ini dasar saya. Ini dalil saya. Ini demikian, demikian. Barakallahu fikum. Sehingga 6 dengan sedikit demi sedikit menghafal ahadits, hadits-hadits, ayat-ayat, ya, barakallahu fikum. Misalkan ya, ayat penting yang walaupun semua penting, barakallahu fikum. Al-Qur'an perlu dihafal, tapi kalau kita menghafal semuanya mungkin wah saya kayaknya enggak mampu, saya sudah tua, saya sudah berumur. Walaupun itu bukan halangan, tetapi ya paling tidaknya perkara-perkara penting, ya perkara-perkara penting yang sering kita dapati, yang sering kita jumpai, kita menghafalnya. Barakallahu fikum. Misalkan kesyirikan itu akan menghapuskan amal loh, ya bahaya. Orang sholat sekian tahun, ya, sodakoh sekian juta, sekian M mungkin sodakohnya, masya Allah. Tetapi dengan berbuat syirik sekali, kemudian dia tidak bertaubat, dibawa meninggal dunia, belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syirkul akbar, akan terhapus seluruh amalannya. Amalannya hilang, merugi total. Loh, kenapa anda bisa mengatakan demikian? Ada dalilnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amal yang mereka lakukan. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala jelas. Bahkan ada ayat yang selanjutnya lagi, yang lain lagi, yang mirip dengan makna ini. La in asyrabta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Kalau engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka terhapus seluruh amalan. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini Rasulullah SAW yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik. Ini menunjukkan apa? Siapapun dari kita, kedudukannya apapun, mau ustadz, mau kiai, ya, mau apapun, ya, presiden atau siapapun. Kalau dia berbuat syirik, amalannya terhapus. Berdasarkan 2 ayat tadi. Ini kan faedah. Oh ini dalilnya. Tulis. Oh. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala demikian, demikian. Masya Allah. Faedah. Besok lagi tambah lagi faedahnya. Besok lagi tambah lagi faedahnya. Subhanallah. Sehingga, naam dengan ini akan terikat ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Akan terikat ilmu. Barakallahu fikum. Siapa yang hafal syair tentang mengikat ilmu. Syair yang berkaitan tentang mengikat ilmu. Had. Barakallahu fiik. Dek Harith. Pak Indak, Sayyid, Barakallahu Fik. La ilaha illallah. Kata seorang penyair, al-ilmu saydun. Al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Tahu binatang buruannya? Kalau kita mau buru rusa, ada rusa lari. Ini buruan namanya. Itu binatang buruan. Ilmu juga gitu, ilmu kita buru. Tiap hari kita memburu ilmu, ya kan? Memburu ilmu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduh. Ilmu itu adalah seperti binatang buruan, adalah buruan dia itu, ilmu itu buruan. Ya. Wal kitabah menulis nih, tulisan. Ini qayyiduh ikatannya ini. Dapat misalnya dapat rusa ketembak kakinya masih hidup ikat ya, jangan dibiarkan ya, ikat. Nah. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyidu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Maka ikatlah buruan-buruanmu tersebut dengan ikatan yang kuat, dengan tali yang kuat. Ya, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ikat buruanmu tersebut memakai tali yang kuat. Memakai tali yang kuat. Fa inna minal hamaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukahu taliqah. Karena termasuk kedunguan, kebodohan, termasuk kedunguan dan kebodohan, ketololan seorang, ya, engkau memburu seekor ghazalah, rusa, ya, memburu seekor ghazalah. Ketika dapat, ya, summa tatrukahu talikah. Ketika dapat, engkau biarkan, enggak diikat. Ya lari lagi, enggak dapat. Nah, dicari lagi. Mana tadi buruanku? Ya enggak diikat, ya lari. Kan gitu. Barakallahu fiik. Demikian pula ilmu. Ilmu yang didapat, sekarang dapat satu faedah tentang ini. Tulis. Terikat dia dalam kitab. Ya kemarin dapat faedah bagus. Apa kemarin? Lupa. Ingat, buka lagi. Ah, dapat lagi. Iya kan? Barakallahu fiik. Alhamdulillah kalau seandainya yang membawakan ilmu ada. Ya, bisa ditanya lagi. Alhamdulillah. Ya, maksudnya kalau dapat rusanya kelihatan lagi, bisa diburu lagi. Lah kalau enggak kelihatan, kan hilang ya kan. Baik. Tapi barakallahu fikum ketika sudah dapat ditulis. Sehingga ilmu itu seperti buruan. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati fa inna minal hamaqati. An tasida ghazalatan thumma tatrukahu taliqah. Barakallahu fikum. Nah, ini dalam mendapatkan ilmu juga harus diikat. Juga harus diikat. Barakallahu fikum. Dalam menuntut ilmu butuh kesabaran. Sabar. Barakallahu fikum. Ya, butuh kesabaran. Karena ujian dalam mencari ilmu itu bermacam-macam, berbeda-beda setiap orang. Ya, ada yang ujiannya itu ya dari si materi, enggak punya modal. Ya, ana enggak punya biaya untuk belajar. Ya, ana mau beli buku enggak bisa. Mau berangkat untuk menghadiri majelis ilmu enggak ada ongkos karena jauh sekali. Barakallahu fiik misalkan. Baik. Atau terkadang ya penghalang dari belajar atau ujian-ujian dalam belajar terkadang gara-gara ada ya temannya. Kok teman belajarku kok begini ya? Kadang sering ya ganggu-ganggu, terkadang sering godain ya. Barakallahu fiik. Jadi kita merasa terganggu misalkan, atau ini kok inakal temannya ini, oh yang ini kok demikian. Atau terkadang belajar ujiannya adalah tempatnya kok sempit, tempatnya kok sederhana sekali, enggak panas ya, kok enggak ada AC-nya. Terkadang dari makanannya, kok makanannya begini di pondok ini ya. Macam-macam ya kan ujian seorang dalam belajar. Barakallahu fikum. Dan tentunya dimanapun ya kita belajar, di pondok pesantren manapun tetap ada yang namanya ujian. Barakallahu fikum. Sehingga antum ketika datang di sebuah pondok pesantren ya, salah satu contohnya antum tinggal di pondok pesantren Imam Syafi'i Sumbawa, banyak ujiannya ya, ujiannya banyak. Oh, di sini kok kerja ya? Capek, Masya Allah. Panen, tanam jagung. Panen jagung lagi. Itu ujian. Tempat lain ujiannya beda. Tempat lain ujiannya beda. Barakallahu fiik. Ya, tempat lain ujiannya beda. Oh, di tempat lain ujiannya, oh, di sana dingin sekali. Saya enggak kuat. Ini tulang saya tertusuk-tusuk sama dingin nih. Di tempat lain, kok airnya kok kayak ada karat-karat besi ya? Tahu di Muntilan, di Magelang, ya. Masya Allah. Airnya berkarat, ada kayak mengapung warna-warna mengkilat, ya. Karat-karat besi itu. Air seperti itu memang kondisinya. Dan mau apa? Kalau kita pergi ke Gresik, kok airnya payo ya? Air payo, tapi payo, setengah asin, setengah tawar. Wah, kalau kita pergi ke sana kok tempatnya kering keruntang. Mau nggak mau mandi harus ngambil air 100 meter, 200 meter, nimba lagi. Masya Allah. Baik. Di tempat lainnya, kok tempatnya di tengah kota ya, ramai sekali suara motor, bising, weng, weng, weng, weng, weng, weng. Subhanallah. Ya. Di tempat lainnya lagi, kok di tempat terpencil sekali, banyak sekali nyamuknya. Nyamuknya besar-besar. Masya Allah, Masya Allah. Di tempat lainnya lagi, apa lagi? Banyak ya. Baik. Tapi tentunya, itu semuanya adalah ujian dalam belajar. Ujian dalam belajar. Enggak hanya seorang talibul ilmi, ya, seorang ikhwah pun juga, ya, talibul ilmi juga dia, ya. Seorang ikhwah itu juga talib, belajar, datang ke pondok pesantren juga untuk belajar, mendekatkan diri kepada ilmu, ya, dekat dengan ilmu, belajar, barakallahu fikum, ya, juga akan merasa demikian. Saya pernah tinggal di pondok sana, kok rasanya begini, kok modelnya begini, kok adatnya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Di pondok yang ini kok begini ya? Lain lagi modelnya, ceritanya lain-lain lagi. Barakallahu fikum. Ya, itu semuanya ujian. Tapi intinya bahwa dalam lingkungan tersebut, ya, lingkungan ilmu, nah sudahkah kita bisa mengambil ilmu dari pembawa ilmu yang ada di tempat tersebut? Sudah diambil belum? Ya kalau belum, demikian pula di tempat lain juga. Ya, sudah diambil belum ilmunya? Ya, kalau belum ya sudah. Kalau di sini enggak betah, pindah ke sana enggak betah, pindah ke sana enggak betah, pindah ke sana enggak betah. Terus kapan mau belajar ilmu? Barakallahu fikum. Itu semuanya adalah ujian. Ya, terkhusus bagi para thullabul ilm, ya, yang datang dari jauh-jauh melakukan rihlah perjalanan, yang rela meninggalkan kampung halaman dari Sumatera. Ada berapa ikhwah dari Sumatera di sini? Ada berapa thullab? Ada 10? Lebih? Oh, lebih 10, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jauh dari Lampung sana, dari Palembang, Lampung, Sumatera. Masya Allah. Nyebrang berapa kali kalau naik darat, ya, dari Merak ke Jawa, ya, belum lagi di Banyuwangi, di Lombok, di Sumbawa, 4 kali, Masya Allah. Kalau naik pesawat sekali aja ya, langsung turun di Lombok, Masya Allah. Baiklah. Sehingga, ya, sejauh itu, antum merelakan diri meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan nikmatnya hidup bersama keluarga di sana. Kalau antum tinggal sama orang tua, Masya Allah, mau, bi, minta ini, bi. Oh iya, nah, sini beli. Bi, mau pergi ke sana, ayo pergi. Nah, kalau di sini, antum, ya, gak boleh keluar, di sana gak boleh, di situ gak boleh. Kok bolehnya cuma di pondok saja? Waduh, berat rasanya. Masya Allah. Ya, itu nama ujian. Ya, ujian, barakallahu fiik. Antum sudah rela meninggalkan kenikmatan-kenikmatan bersama orang tua, bersama keluarga. Nah, maka ya jangan sia-siakan waktu dalam belajar, barakallahu fikum. Ya, jangan sia-siakan. Nah, sehingga dari ujian-ujian tersebut antum harus hadapi dengan penuh kesabaran. Jadikan ujian-ujian tersebut adalah sebagai latihan, pendidikan. Kenapa? Karena bagaimanapun dan dimanapun dan kapanpun antum tinggal bersama nanti bersama masyarakat siapapun, ya, di kolong langit manapun, di pulau manapun, antum akan mendapatkan ujian-ujian yang banyak. Ya. Nah, jadikan ujian yang ada di pondok pesantren sebagai latihan. Kalau antum mau jadi tentara itu kan, mau perang melawan penjajah misalnya, ya harus dilatih dulu. Kalau menghadapi medannya itu lumpur, antum harus belajar merayap di lumpur dulu, ya kan? Nah, kalau medannya itu di pegunungan, antum harus bisa panjat tebing, ya, harus bisa pinter tali menali misalkan, ya, harus tahu rumput mana yang bisa dimakan kalau kehabisan makanan, kan gitu. Itu namanya latihan, ya latihan. Nah itu di pondok pesantren kok ini sayurnya kok terong aja terus, masya Allah, ya. Lah siapa tahu nanti antum dakwah sana diutus ke pedalaman, adanya kok cuman terong aja. Alhamdulillah sudah dapat latihan di mana, di pondok pesantren, makanya terong aja bisa kokoh, ya ini sabar, ya. Jadi ikhwah-ikhwahnya, wih masya Allah, ini dai-nya yang diutus ini masya Allah ini tegar, walaupun kita cuman kasih terong aja bisa hidup dia, sabar masya Allah. Bangga kita dapat seorang pembimbing yang bersabar cuman makan terong terus, masya Allah. Nah ini kan pendidikan namanya, ya. Pendidikan capek kerja, dan nanti di suatu saat antum mungkin merintis pondok pesantren, ya. Masya Allah, antum bisa bersabar dengan kelelahan, kecapean, sudah saya rasakan, ya, pahit manisnya di pondok pesantren Sumbawa. Mau naik gunung, turun gunung, babat hutan, babat semak-semak, ya. Babat jagung, gotong jagung, naik turun, kuat. Walhamdulillah, sekarang kita berdakwah walaupun sengsara seperti ini, bisa berjalan. Nah ini kan namanya pendidikan. Pendidikan, barakallahu fiik. Jangan jadikan sebagai penghalang. Nah, gunakan waktu-waktunya sebaik mungkin. Barakallahu fiikum. Ya, dari kenyataan-kenyataan yang ada, itu adalah semuanya adalah pendidikan bagi kita semuanya, ya. Semuanya itu insyaallah akan menjadi sebuah kebaikan bagi siapa yang bisa mengambil faedah dari pelatihan-pelatihan tersebut. Barakallahu fikum. Kata seorang penyair, "Idza kunta tu'dzika fi harril masifi wa yabussul kharifi wa burdus syita wa yulhika husnul zamanir rabi'i fa akhdhuka lil ilmi kulli mata." Kata seorang penyair, kalau seandainya engkau merasa tersakiti, merasa terganggu dengan panasnya musim panas. Ini musim panas, panas sekali. Saya mau yang enak ajalah, mau kipas-kipas saja. Capek-capek kalau ngapal. Panas, capek. Saya mau kipasan aja, santai aja dulu. Ya. Kemudian, wayabusul kharifi. Kemudian keringnya di musim gugur. Ini lagi musim gugur kok kering sekali nih. Rasanya tenggorokan kok haus terus. Ana mau minum-minum es sajalah. Ya. Ana mau nunggu waktu yang lain yang lebih enak. Nanti ngapalnya, nanti belajarnya. Barakallahu fikum. Wa burdu syita. Ketika datang musim dingin-dingin, kok ini dingin sekali ya. Ana mau tidur aja enak pakai selimut. Masya Allah. Tidur nyenyak. Selimutan dari pagi, siang, sore, tidur malam, tidur. Masya Allah. Wa yulhika husnu zamanir rabi'i. Kemudian ketika datang musim semi, muncul apa bunga-bunga, muncul tunas-tunas hijau royo-royo, masya Allah, antum terbelalak matanya. Wih, nikmat sekali kita ini waktunya bersenang-senang. Tamasa ke sana, tamasa ke sini, tamasa ke sana, tamasa ke sini. Masya Allah. Fa akhdhuka lil ilmi kulli mata. Maka engkau mengambil ilmu kapan? Coba jawab, katakan kepadaku, kapan kau akan belajar ilmu? Ini kata seorang penyair demikian. Yakni, itu tadi gambaran waktu-waktu kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Kalau kita nunggu besok lagi, nunggu yang waktu yang begini, nunggu kondisi yang seperti ini, nunggu tempat yang murtah, yang enak, kapan mau belajar? Jadi barakallahu fikum, semuanya itu butuh ya kesabaran dalam belajar ilmu. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sabaran dengan sungguh-sungguh dan sabar, barakallahu fikum, insyaallah bagi siapa yang bersungguh-sungguh sedikit demi sedikit mengambil ilmu bersabar ya dari ujian-ujian yang ada, dijadikan ujian itu sebagai pendidikan, insyaallah antum berlalu setahun, dua tahun, tiga tahun, antum akan bisa memetik faedah dari apa yang antum dapatkan. Hafizhani wa hafizhakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufik. Naam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.